Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan terakhir kita sampai ke bab ittikhadul qubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid. Ada tiga makna menjadikan kubur sebagai masjid, atau ada empat. Yang pertama apa? Salat dan sujud di atas kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, salat menghadap kubur. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, membangun masjid di atas kubur. Yang terakhir, memasukkan kubur ke dalam masjid. Nah, ini makna dari hadis, ya, la'anallah al-yahud wa al-nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan sebagai masjid, kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dan nabi juga mengatakan, inna min syirarin nas man tudrikuhu as-sa'atu wahum ahya wa may yattakhidul qubur masajid. Sejelek-jelek manusia orang yang mendapatkan hari kiamat dalam kondisi hidup, dan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, ini makna dari sabda nabi menjadikan kubur sebagai masjid. Ada empat gambaran. Adapun salat, mensolati jenazah yang sudah dikuburkan, ini tidak masuk kepada hadis. Misal kita hendak mensolati satu jenazah, namun qaddarullah jenazah ini telah dikuburkan, apakah boleh kita mensolati jenazah dalam kondisi dia sudah dikuburkan? Boleh. datang dia ke pekuburan, ya, dan mendatangi kuburan yang hendak ia salati, sebagaimana dia mensolati jenazah, jenazah posisi depan dia, ya, jika mayatnya itu laki-laki berarti dia berdiri di bagian kepala, jika mayat itu wanita maka berdiri di bagian tengah, dia salat menghadap kiblat dalam posisi kuburan, ya, antara dia dan kiblat. Ini diperbolehkan. Dan ini tidak masuk kepada sholat di atas kubur atau sholat menghadap kubur, karena ini adalah mensholati jenazah yang sudah dikuburkan. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang imra'atus sauda, wanita hitam yang senantiasa membersihkan masjid. Maka dihabarkan kepada Nabi bahwa ia telah meninggal di malam hari. Telah meninggal di malam hari, namun para sahabat tidak memberikan kabar, tidak memberitahu Nabi, karena khawatir memberatkan Nabi. Jazakallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan, ya, wanita tersebut dan shallaa 'alaiha, salat di atas kubur tersebut. Ya. Namun jarak antara mensolati dengan dikuburkan mayit ini tidak boleh terlalu lama. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan itu maksimal sebulan. Ya, dari apa? Waktu di kuburkan. Setelah sebulan maka tidak boleh lagi mensolati mayit di atas kubur, ya, yang sudah dikuburkan. Adapun sebulan, ya, kurang, maka diperbolehkan. Seminggu, dua minggu, seseorang ingin mensolatkan tetangganya, teman dekatnya yang sudah dikuburkan, dia belum sempat mensolati, maka diperbolehkan. Demikian. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Al-qada'u liman 'arafa al-haq wa jara fil hukmi. Memutuskan satu perkara bagi orang yang tahu kebenaran namun ia berbuat zalim dalam keputusannya, dalam hukumnya. Saya ulangi. Memutuskan atau menghukumi satu perkara bagi orang yang tahu kebenarannya, namun ia berbuat zalim dalam hukum tersebut. Ini salah satu dosa besar, di antara dosa besar. Asy-Syaikh Muqbil membawakan hadis dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dari nabinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-qudatu salasatun. Seorang hakim itu ada tiga. Hakim, hakim yang dimaksud orang yang ditugasi memutuskan perkara. Iya. Yeah. Al-qadhi. Jamaknya qudat. Hakim itu ada tiga. Wahidun fil jannati. Satu di surga. Wasnani finnar. Yang dua di neraka. Fa ammal ladhi fil jannati farajulun 'arafal haqqo faqadha bihi. Adapun seorang hakim yang masuk surga adalah orang yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran tersebut. Wa rajulun wa rajulun arafal haqq fajara fil hukmi fahuwa finnar. Seseorang hakim tahu kebenaran namun ia berbuat zalim dalam keputusannya, dalam hukumnya, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Wa rajulun qadha linnas ala jahlin. Seseorang yang memutuskan untuk manusia sebuah perkara ala jahlin, dengan kebodohan, fahuwa finnar, dia di neraka. Ya. Nah, ini hadis ini diambil dalil oleh Asy-Syaikh Muqbil bahwa orang yang tahu kebenaran tapi justru memutuskan perkara ya dengan selain kebenaran yang telah ia ketahui. Faktornya apa? Faktornya dengan berbagai faktor. Bisa hawa nafsu, atau karena mendapatkan suap, atau dia memiliki kedekatan dengan orang yang diputuskan perkaranya sehingga membela walaupun dia tahu itu salah, tapi karena teman dekatnya atau keluarganya sehingga dia iya memutuskan dengan sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ya, para qadhi. Jadi hadis ini tertuju kepada mereka-mereka yang ya senantiasa memutuskan sebuah perkara. Nah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun arafal haqqo fajara fil hukmi." Seseorang tahu yang benar, jelas ini yang benar, ini yang salah. Tapi dibalik yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Karena dia sudah disuap, atau karena ini teman dekatnya, karena ini keluarganya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bilqist walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian menjadi saksi-saksi yang menegakkan ya keadilan walaupun itu kepada diri-diri kalian. Artinya kalau kalian salah, bahkan anak-anak kalian, kerabat kalian, maka putuskanlah sesuai dengan kebenaran. Jangan kalian sudah tahu kebenaran namun ternyata memutuskan dengan selain kebenaran itu, maka akan diancam dengan hadis ini. Dia akan di neraka dan tentunya akan ada sangkut pautnya dengan orang yang diputuskan nanti di yaumul qiyamah, akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah diambil tanahnya, orang yang telah diambil kehormatannya, orang yang telah diambil ya hartanya karena keputusan yang salah tersebut, karena keputusan yang keliru tersebut. Bertanggung jawablah seorang qadhi ketika dia sudah tahu kebenaran. Judulnya apa? Sudah tahu yang benar. Demikian. Sudah tahu ini yang benar, ini yang salah, tapi dia memutuskannya sesuai berbeda dengan yang ya dia ketahui daripada kebenaran. Nah, ini yang terkena ancaman. Adapun seorang qadhi ya, apabila dia memutuskan dengan laporan-laporan yang sampai kepadanya, ya, laporan-laporan baik itu penjelasan-penjelasan yang sampai kepadanya, lalu dia memutuskan perkara namun keliru, ya, keliru. Dia tidak disengaja kelirunya, namun dengan hasil laporan-laporan yang ada, lalu dia memutuskan dengan keputusan yang keliru. Maka ini tidak masuk ke dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang orang yang salah itu lebih pintar apa? Ngomong, ya kan? Pandai, ya, berbicara. Sedangkan sahibul haq, orang yang benar, kadang tidak bisa menjelaskan sehingga qadi tertipu. Qadi, seorang qadi itu hanya manusia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama aqdi ala ma asma. Aku memutuskan satu perkara itu sebagaimana sesuai yang aku dengar. Penjelasannya demikian-demikian, yang ini demikian, lalu diputuskan ternyata keliru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan, setelah tadi saya memutuskan sesuai dengan yang saya dengar. Barang siapa seseorang hamba mengambil tanah saudaranya tanpa hak, maka itu pada hakikatnya dia telah mengambil bagiannya dari api neraka. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika seorang qadhi yang memutuskan itu, dia memutuskan sesuai dengan laporan yang sampai kepadanya, lalu keliru, maka dia tidak terkena dengan hadis ini. Bahkan dia tetap mendapatkan pahala, satu pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim itu sudah berupaya dengan data-data, laporan-laporan, bukti-bukti, ya, lalu salah, maka dia mendapatkan satu pahala atas upayanya. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan, wa rajulun arafal haq. Dia, seorang qadhi ini, tahu kebenaran, fajara fil hukmi, lalu dia jara, berbuat zalim dalam memutuskan. Sudah tahu ini yang benar, ini yang salah, namun ya dia membalikkan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, itu yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua, bahaya seseorang berucap dan beramal tanpa ilmu. Bisa kita ambil dalam hadis ini satu faedah, bahaya berbuat dan berucap tanpa ilmu. Dari sisi mana? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qadhalin nas ala jahlin. Seseorang memutuskan untuk manusia dengan kebodohan, fahuwa finnar, dia di neraka. Kenapa dia di neraka? Karena berani memutuskan sesuatu dengan apa? Kebodohan, dengan perasaan, dengan prasangka, tidak dengan ilmu syar'i. Demikian bahaya seseorang, jangan sampai memposisikan dirinya menjadi seorang yang memutuskan perkara untuk manusia dalam kondisi dia tidak memiliki ilmu. Serahkan perkaranya kepada, ya, ahlinya. Demikian, serahkan perkaranya kepada ahlinya. Jika kita bukan ahlinya dalam bidang itu, apalagi memutuskan perkara, dan kita tidak mengerti ilmunya, serahkan kepada yang berilmu. Agar orang yang berilmu itu bisa memutuskan perkaranya dengan benar, dengan ilmu yang ia ketahui. Nah, dan di sini juga keutamaan bagi seorang qadhi, ya, seorang yang bertugas sebagai hakim, ya, bertugas sebagai hakim yang memutuskan dengan ilmu, mengandung keutamaan. Dan kalau kita melihat dari para ulama terdahulu, banyak di kalangan ulama-ulama yang mereka juga selain mereka ya ulama mengarang kitab, mengajarkan ilmu syar'i, mereka seorang hakim, seorang qadhi, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang qadhi. Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani seorang qadhi. Nah, dan ulama-ulama yang lain. Keutamaan bagi seorang alim yang menjadi qadhi. Dari sisi mana tadi? Rajulun 'arafal haqqo faqadha bihi. Seseorang yang tahu kebenaran, seorang qadhi yang berilmu, lalu dia dengan ilmunya memutuskan perkara-perkara di tengah-tengah manusia. Fahuwa fil jannah. Dia di surga. Kenapa? Karena dia sebagai orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, menyelesaikan perkara-perkara mereka, perselisihan-perselisihan ya, yang hubungannya dengan hak mereka diputuskan sesuai syar'i, memberikan solusi, memberikan jalan keluar untuk manusia, untuk kaum muslimin. Manfaatnya bukan untuk dirinya, tapi untuk kaum muslimin. Nah, itu keutamaannya. Kemudian bab yang berikutnya, bab at-tahlil. At-tahlil maknanya penghalalan. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tahlil. Yang dimaksud di sini adalah nikah tahlil. Nikah demi penghalalan. Iya. Nanti kita jelaskan apa maksudnya setelah kita baca hadisnya. Al-Imam Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah membawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhilla wal muhallal lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya. Demikian makna ringkasnya ya. Nabi melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya. Yang dimaksud dengan nikah tahlil, nikah penghalalan. Bagaimana gambarannya? Kata para ulama, gambaran nikah tahlil itu seorang laki-laki ya bersepakat dengan seorang wanita yang sudah dicerai suaminya. Bercerai dengan suaminya yang dicerainya ini sudah cerai atau talak bain, talak 3 kali. Ya, sedikit mundur atau sedikit kita bahas masalah talak. Talak itu ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 3 ya kan? Seorang suami punya jatah mentalak istri itu 3 saja. Talak 1, dia ingin rujuk, boleh rujuk. Iya. Talak 2, dia mentalak 2 kali, boleh rujuk. Nah, artinya jika masih masa iddah, langsung rujuk. Atau jika selesai masa iddahnya, boleh rujuk kembali dan dengan akad yang baru. Kemudian talak yang 3. Nah, ketika sudah talak 3, maka sudah si suami enggak bisa rujuk lagi sampai si istri nikah dengan laki-laki lain kemudian cerai. Nah, maka si suaminya ini boleh menikahi bekas istrinya itu. Apabila si istrinya belum menikah, maka belum halal. Nah, bagaimana caranya agar si istri ini halal? Dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Nah, ini disebut nikah tahlil. Ya. seseorang sepakat dengan seorang wanita yang sudah ditalak suaminya dengan talak 3 kali. Nikahi saya. Untuk apa? Ya, tujuannya kita nikah ya dengan waktu tertentu, nanti saya bayar misalkan ya. Setelah nikah nanti ceraikan saya. Tujuannya apa? Supaya suami saya ini bisa nikahi saya lagi. Begitu. Paham? Paham ya? Barakallahu fikum. Atau laki-laki ini sepakatnya tidak dengan langsung dengan wanita ini, tapi dengan walinya, dengan bapaknya, dengan walinya. Ya. Mengadakan kesepakatan agar si istri ini bisa halal lagi ya kepada suaminya yang pertama dengan nikah tersebut, dengan pernikahan itu. Berarti sudah nikah tapi sudah niat cerai. Nikah untuk penghalalan. Nah, itu disebut dengan nikah tahlil. Nah, nikah yang semodel ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat al-muhilla, orang yang menghalalkan. Siapa di sini berarti? Laki-lakinya atau perempuannya? Laki-lakinya. Allah laknat. Iya. Kemudian wal muhallal lahu, dan yang dihalalkan untuknya berarti siapa? Wanita, si istri ini yang minta untuk dinikahi agar halal. Ya, dinikahi oleh suaminya. Demikian. Nah, ini perbuatan yang haram. Baik. Jika terjadi pernikahan ini, bagaimana hukum pernikahan ini? Kata para ulama, pernikahan yang diadakan dengan niat penghalalan, maka nikahnya adalah batil, tidak sah. Nikahnya apa? Tidak sah. Nah, berarti kalau tidak sah kemudian melakukan hubungan ya, si laki-laki ini dengan wanita yang sudah ditalak 3 kali ini melakukan hubungan jima, maka hubungan itu termasuk hukumnya apa? Zina. Waliyahudzubillah. Hukumnya zina. Dan ini sepakat para ulama bahwa ya, nikah itu haram. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa nikah tersebut hukumnya batil. Jumhur ulama mengatakan nikah itu tidak sah. Naam. Jadi yang namanya pernikahan itu harus nikah raghbah, karena ada keinginan ya kepada seorang wanita, bukan niat yang lain. Iya. Baik, si laki-laki ini enggak minat, tapi karena ada kesepakatan dibayar atau yang lainnya ya, menikahi wanita tersebut agar suaminya yang pertama bisa halal lagi menikah dengannya. Nah, ini haram dan dosa besar. Kedua belah pihak terkena dengan ancaman laknat Allah Subhanahu wa taala. La'anal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya. Kalau sekarang gambarannya begini, antum punya saudara laki-laki. Ternyata saudara laki-laki antum ini sudah mencerai istrinya 3 kali. 3 kali, sudah kan? Gak bisa dia balik lagi ke istrinya sampai istrinya ini nikah lagi dengan orang lain. Ternyata saudara antum ini ingin balik lagi. Iya. Antum melihat kasihan, ini adik saya sudah pengin balik lagi ke istrinya, tapi sudah gak bisa. Sedangkan istrinya enggak nikah-nikah, nunggu lama enggak tahu kapan. Akhirnya dia inisiatif. Enggak ada kesepakatan, enggak ada. Akhirnya dia mendatangi wanita tersebut dan menikahi dengan niat supaya nanti ya saya ceraikan dan bisa halal untuk apa? Saudaranya. Boleh enggak kayak gini? Boleh tidak? Boleh tidak? Mana? Pak, boleh enggak, Pak? Kalau tadi kan jelas ya, ada kesepakatan, ini enggak. Di luar kedua pihak, antara suami dengan istrinya. Jawabannya tetap haram. Jawabannya tetap haram. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar, anna rajulan sa'alahu an rajulin talaqa imra'atahu salasan fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amaratin minhu liyuhillaha li akhihi hal tahillu lil awwal. Ibnu Umar ditanya bahwa ada seseorang menceraikan istrinya 3 kali, lalu saudaranya menikahi wanita tersebut tanpa adanya kesepakatan dengan saudaranya. Ya, kamu nikahilah bekas istri saya supaya saya bisa nikahi. Tidak ada. Iya, dia diam-diam menikahi agar bisa, di sini agar halal untuk saudaranya. Apakah wanita tersebut menjadi halal untuk laki-laki yang pertama, untuk suaminya yang pertama? Qala, maka Ibnu Umar menjawab, la illa nikahu raghbah, tidak sah kecuali nikah itu dilandasi karena kecintaan. Saudaranya tadi tidak, niatnya cuma itu saja. Enggak ada minat, enggak ada ketertarikan. Niatnya menolong saudaranya. Kunna na'uddu hadza sifahan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, kami menghukumi hal ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai zina. Walaupun dengan akad, dengan mas kawin, tapi kalau nikahnya dalam rangka nikah tahlil, itu sama seperti zina. Wallahu a'lam. Iya. Nah, ini disebut dengan nikah tahlil. Berarti yang benar bagaimana? Ya tadi, si laki-laki kedua menikahi wanita tersebut tanpa ada keinginan untuk menghalalkan untuk suaminya yang pertama. Nikah dengan wanita tersebut, ingin menjalin rumah tangga dengan sebenar-benarnya. Kemudian terjadi hubungan badan, ternyata qadarullah tidak lama. Karena ada ketidakcocokan, kemudian cerai. Ya, kemudian cerai, maka si suaminya ini yang pertama boleh menikahi lagi istrinya jika dia ingin rujuk. Demikian yang diperbolehkan. Adapun dua ya gambaran tadi itu ya haram hukumnya, termasuk daripada dosa besar. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya dari kitab ini, Kitabul Fitan, kitab yang membahas tentang fitnah-fitnah. Apa itu fitan? Apa itu fitnah? Fitnah secara bahasa bisa diartikan cobaan. Fitnah juga bisa diartikan dengan siksaan, azab, hukuman. Kata fitnah juga bisa diartikan menyaring sesuatu. Maka ketika emas itu disaring dari kotoran-kotoran yang bukan emas, futina az-zahabu. Futina az-zahabu. Ya, emas itu disaring. Ya, disaring yang bukan emas dari tanah agar terpisah dari emas dikatakan futina. Naam, dibersihkan, disaring. Ini diantara makna fitnah. Namun yang diinginkan dalam kitab ini, kitab fitan, kitab tentang fitnah-fitnah. Sebagaimana para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat kitabul fitan, kitab tentang fitnah-fitnah. Yang dimaksud adalah cobaan, ujian, dan hal-hal yang dibenci seperti dosa, ya, fujur, perbuatan jelek, itu disebut fitnah. Dan fitnah itu terbagi menjadi dua. Fitnah terbagi menjadi dua. Cobaan, ujian, ya, keburukan itu ada dua macam. Yang pertama fitnatus syahwat, fitnah, cobaan yang kaitannya dengan syahwat, seperti fitnah harta, fitnah wanita, ya, fitnah kedudukan yang berhubungan dengan dunia. Ini disebut fitnatus syahwat. Yang kedua, fitnatus subuhat, fitnah yang jenisnya adalah subuhat. Subuhat itu adalah kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Iya. Subhat itu adalah sebuah penyimpangan, kesesatan, namun ya samar, ya samar karena dipolesi dengan kadang dalil, ucapan yang indah, penjelasan yang memukau, sehingga perkara ini, ya bagi sebagian orang samar, apakah kebenaran atau kesesatan, itu disebut subuhat. Maka perkara ini dikatakan subuhat dari kata asyabah. Syabah itu samar. Iya. Samar. Iya. Nah, ini fitnah yang ada di dunia. Manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah ini. Ad-dunya darul fitan wal bala, kata para ulama. Dunia itu adalah tempat ujian, tempat bala, manusia diuji. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, ahasiban nas, apakah manusia mengira mereka mengatakan beriman, an yakulu amanna wahum la yuftanun, mereka itu tidak difitnah, tidak diuji dengan berbagai fitnah. Fitnah yang berhubungan dengan syahwat atau fitnah yang berhubungan dengan subuhat akan diuji, dan manusia pasti mengalami ujian-ujian tersebut. Karena tadi kata para ulama, dunia itu darul fitan, tempatnya ujian, tempatnya manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang hanya dusta dengan keimanan, mana yang jujur dalam keimanan dan mana yang tidak. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika beliau membahas tentang permasalahan jihad, beliau menjelaskan kepada kita bahwa musuh manusia itu ada empat. Musuh manusia itu ada empat. Yang pertama adalah nafsunya yang ada pada dirinya. Yang mana kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu senantiasa ammarah, menarik, memerintahkan kepada yang su, yang jelek. Ini musuh pertama yang harus ditundukkan oleh setiap hamba. Iya. Lalu beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan melawan ya nafsu. Yang kedua adalah melawan syaitan. Musuh yaitu syaitan, iblis dan bala tentaranya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, jadikanlah dia sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun mubin. Dalam ayat yang sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang ketiga adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Mereka yang ya masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, menampakkan keislaman dengan zahirnya, namun hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian kepada Islam. Itu pun musuh yang harus diperangi. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan musuh syaitan, bahwa syaitan menggoda manusia dengan dua jalan. Dengan dua jalan. Yang pertama dengan jalan syahwat. Yang kedua dengan jalan syubhat. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Nah, ini dua jalan yang dilancarkan oleh syaitan untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Dari pintu syahwat, yang kedua dari pintu syubhat. Iya. Manusia digoda, dibisiki oleh syaitan tanpa henti untuk cinta dunia. Itu fitnah apa namanya? Syahwat, ya kan? Manusia ya digoda, dibisiki untuk terjatuh kepada zina. Iya. Condong kepada wanita yang sudah tabiatnya, kemudian dihembuskan kecondongannya itu untuk melakukan zina, perbuatan yang keji. Ini fitnah syahwat. Ya, manusia dibisiki oleh syaitan untuk cinta kedudukan, ambisi pujian dan harta. Dan banyak yang tergelincir manusia dengan fitnah syahwat ini. Dan yang lebih berbahaya, atau dan yang bahayanya fitnah syahwat ini bukan menimpa hanya kepada orang-orang awam, orang-orang jahil, tetapi menimpa juga kepada orang-orang yang berilmu. Ini fitnah syahwat. Banyak di kalangan orang-orang yang berilmu, ia menyimpang, ia terjatuh kepada kesesatan karena syahwat. Iya, enggak peduli, yang penting bagaimana dia dapat kedudukan, akhirnya agamanya dijual. Manhajnya dijual untuk harta. Nah, ada yang karena terfitnah dengan wanita. Karena wanita dia terjatuh kepada perbuatan yang keji, yang buruk. Tidak bisa menahan syahwatnya. Waliyadzubillah. Ya, dibisiki oleh syaitan tiap saat, tiap waktu, karena dia sudah memiliki kecondongan dalam hatinya kepada wanita. Ya, syahwat yang kuat. akhirnya dia terjatuh. Padahal dia seorang alim, seorang yang berilmu. Ini bahayanya fitnah syahwat. Bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang bodoh saja. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita selamat dari fitnah syahwat? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, cara melawannya adalah dengan as-sabr, dengan sabar. Melawannya adalah dengan as-sabru, dengan kesabaran. Naam. Sudah isya, insyaallah untuk fitnah syubhat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih tersisa dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.